Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'lamu wa ta'lamu la qudrata lakinna fa li intifa'i fadl istifada. Walhasa ala tamasuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa zalala ala al-harf. Qala musannif Imamul Haddad rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Wa aksir minat doa, dan perbanyaklah berdoa. Bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ad-du'a'u bainal adhanin la yurad. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya doa di antara azan dan qomat tidak ditolak. Wa minad du'a al-warid fi hadzal waqt, termasuk doa yang diriwayatkan di waktu ini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu ampunan, maaf, dan afiyah di dunia dan akhirat. Wa qad warada al-hasu fi sunnah ala hadha du'a, dan telah datang anjuran dalam hadis untuk membaca doa ini di selain waktu ini. Fa alaika bihi fa innahu min ajma'il adiyati wa afdaliha, maka amalkanlah, karena sesungguhnya itu termasuk doa yang mencakup kebaikan dan termasuk doa yang afdal. Di sini beliau menganjurkan kepada kita untuk kita banyak-banyak berdoa, untuk kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, segala hajat kita itu semuanya di tangan Allah. Kebaikan yang kita harapkan semuanya di tangan Allah. Dan hanya Allah lah yang bisa menghindarkan kita dari segala musibah dan keburukan. Manusia hanya wasitah. Manusia hanya perantara aja. Jika ada manusia yang mengabulkan hajat kita, itu hanya perantara. Tapi sesungguhnya yang mengabulkan hajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada manusia yang memberi kepada kita sesuatu, dia hanya perantara. Tapi sesungguhnya yang memberi sesuatu tersebut hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kepada dia taufik, lintasan hati, hidayat untuk memberi. Dan Allah lah yang memberikan kepada dia kemampuan sehingga dia bisa dan mampu untuk memberi. Sehingga kita meyakini bahwasanya apapun kebaikan dari orang, hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia sebagai wasilah, sebagai wasitah, maka perlu untuk kita ucapkan kepadanya terima kasih. Man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih dan bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan jazakallahu khairan untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita, semoga kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Maka dikatakan dalam satu riwayat barasannya, barang siapa yang berbuat baik kepadanya, ada orang berbuat baik kepadanya, kemudian dia membaca doa ini jazakallahu khairan, berarti dia telah membalas kebaikan orang tersebut. Ya, dianjurkan untuk mengatakan jazakallahu khairan, lebih baik daripada syukran. Menjawabnya dengan syukran, terima kasih bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita menjawabnya dengan doa jazakallahu khairan, semoga Allah SWT membalas kamu dengan kebaikan. Jadi di sini anjuran untuk kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun. Minta hajat kita apa, mintalah kepada Allah. Dan jangan kita merasa wah kayaknya enggak mungkin dah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengukur dengan kemampuan kita, tapi ukurlah dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur-ukur dengan kemampuan kita, kita minta sekian, minta sesuatu ini, sesuatu itu yang menurut kita itu sangat banyak. Tapi apakah sesuatu yang kita minta yang menurut kita sangat banyak itu banyak di sisi Allah? Tidak. Kecil. Di sisi Allah sangat kecil. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa sa'ala kullu wahidin wa a'taitu mas'alatah man qasa zalika mimma indi shay'a illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr aw kama qala Allah ta'ala fi hadisil qudsi. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul, baik yang dahulu maupun yang sekarang, baik bangsa jin maupun bangsa manusia, dan masing-masing mereka semuanya meminta dan memohon kepada Allah apa yang mereka inginkan. Masing-masing kepingin ini, kepingin ini. Kita juga punya keinginan-keinginan dalam hati kita. Kita kepingin begini, begini, ini. Semuanya meminta kepada Allah. Dan semuanya diberikan oleh Allah SWT permintaannya. Dikabulkan semuanya hajat-hajatnya oleh Allah SWT. Apa katanya Allah SWT? Tidak mengurangi gudang kekayaanku. Kecuali seperti kurangnya, berkurangnya air laut. Yang dimasukkan dengan benang. Kemudian diambil lagi. Berkurang air laut. Tidak berkurang. Dengan hanya memasukkan benang kemudian ditarik lagi. Tidak mengurangi air laut sedikit pun. Begitulah kekayaan Allah SWT. Jadi kita minta apa aja, nah apa? Minta surga. Minta dekat dengan Nabi di surga. Minta bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang saleh, berkumpul dengan orang-orang wali. Minta. Dan juga urusan dunia minta, diluaskan rezekinya, diberikan jodoh yang baik. Dibayarkan hutang-hutangnya, dikeluarkan dari masalah-masalahnya, semuanya minta kepada Allah, curhat kepada Allah. Allah senang. Allah senang diminta. Bukan seperti manusia. Kadang-kadang kalau manusia diminta, cemberut. Minta lagi. Datang lagi. Tapi manusia itu. Ini Allah bukan manusia. Beda sifat Allah dengan sifat manusia. Sifat Allah karim, dermawan, sayang. Maha memberi kebaikan. Bahkan dalam riwayat, dalam hadis dikatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau manusia tidak meminta kepada Allah sebentar, tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama dalam syairnya. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alah wa ibnu adam hina yus'alu yaghdabu. Allah akan marah kepada manusia, kepada hambanya, jika dia tidak meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia akan marah kalau dia dimintai oleh seseorang sesuatu. Beda antara Allah Subhanahu wa taala dengan sifat manusia. Minta. Dengan meminta, selain itu juga menunjukkan bahwasanya kita lemah. Dengan meminta, berdoa, memohon kepada Allah, kita tunjukkan di hadapan Allah kita ini lemah, tidak punya kekuatan di hadapan Allah. Ya Allah, ini wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian semuanya adalah fakir. Kalian semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tampakkan sifat butuh kita, sifat lemah kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita menampakkan kita tidak punya kepada orang tidak baik. Tidak kita menampakkan lemah di depan orang, di hadapan orang tidak baik. Tapi di hadapan Allah kita tampakkan kita ini lemah, kita ini butuh kepada Allah, kita ini orang yang serba kurang, serba banyak kesalahan, butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala senang. Makanya Dikatakan bahwasanya doa mukhul ibadah. Doa itu sendiri sebenarnya intisari daripada ibadah. Intisarinya ibadah doa. Dengan doa kita merasa kita adalah hamba Allah yang lemah, membutuhkan kepada Allah, bukan membutuhkan kepada manusia. Tapi kita tampakkan kita butuh kepada Allah. Dengan cara apa? Termasuk dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Addu'a usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Kita memerangi setan-setan, memerangi iblis. Butuh bantuan, termasuk butuh senjata. Enggak bisa kita melawan tanpa senjata, melawan iblis. Termasuk senjata kita memerangi iblis adalah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena iblis tidak mempunyai kekuatan di sisi Allah SWT. Kita doa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dikatakan juga man lam yas'al la yu'ta wa la tuqda hajatun li sakit. Barang siapa yang tidak meminta, tidak akan diberi. Tidak minta, dia tidak diberi. La tuqda hajatun li sakit, dan tidak dikabulkan hajat seseorang kalau dia diam. Dia punya hajat tapi tidak mau ngomong. Tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Galiban biasanya, walaupun ya Allah Subhanahu wa taala bisa aja mengabulkan hajat hambanya tanpa meminta, tanpa memohon, tapi Allah lebih senang kalau hambanya itu meminta, memohon, berdoa. Ya. Ini yang kita katakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza da'ani. Jika ada yang bertanya tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, katakan Allah qarib. Ujibu da'wat ad-da'i. Allah akan mengabulkan doa yang berdoa, yang meminta kepada Allah. Idza da'ani, jika dia berdoa, jika dia meminta. Berarti dikatakan sini idza da'ani, mafhumnya berarti Allah tidak akan memberi kalau tidak meminta. Ya. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di salah satu daripada tempat-tempat keadaan-keadaan yang dianjurkan untuk kita berdoa dan lebih dekat untuk dikabulkan doa tersebut adalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan qomat. Antara adzan dengan qomat dianjurkan tadi untuk kita memperbanyak doa, karena salah satu keadaan yang dimustajab atau dikabulkan doa seorang hamba adalah di waktu ini. Antara adzan dan qomat kita berdoa. Ba'da sholah kita berdoa. Itu tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Begitu juga di saat kita safar. Al-musafir. Doa'uhu mustajab. Ketika kita berpergian, kita berdoa. Begitu juga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-madlum. Orang yang terzalimi. Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kemudian orang lain itu mendoakan kita dengan doa celaka, itu sangat untuk diharapkan terkabul doanya sehingga kita pun yang mendzalimi dia akan terkabul. Bahkan dikatakan doaul madlum mustajab walau kafir. Doanya orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah walaupun dia yang terzalimi ini orang kafir. Walaupun orang kafir. Ya, oh, jadi orang kafir dikabulkan juga doanya. Iya. Jangankan orang kafir, iblis saja dikabulkan doanya. Iblis ketika melakukan kesalahan, membangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melaknat iblis. Ketika dilaknat, seharusnya iblis ketika itu sudah pantas dan sangat pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul menantang perintah Allah, iblis. Dan menganggap perintah Allah itu salah. Ini kan kurang ajar kepada Allah. Tapi Allah, apa mengazab iblis? Apa Allah memasukkan iblis ke dalam neraka? Apa iblis dibelenggu? Sampai sekarang iblis berkeliaran. Sampai sekarang iblis bebas. Dan sampai sekarang iblis tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang diperbuat sudah membuat Allah murka di saat itu. Kenapa? Karena di saat Allah murka, langsung iblis mengatakan, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'asun. Qala fa innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis langsung meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkan azabku. Jangan beri azab aku sekarang, tangguhkan sampai nanti. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini hari kiamat. Jangan sekarang diberi azab. Dan apa yang dikatakan Allah? Qala fa innaka minal mundharin. Iya. Kamu termasuk orang-orang yang aku beri tangguh. Aku beri tempo, aku undurkan. Tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi kalau ini iblis dipenuhi permintaannya, dia minta kepada Allah, apalagi manusia hamba Allah yang bersujud, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya apalagi? Ya, jadi termasuk yang dimustajabkan, dikabulkan doa adalah orang yang terzalimi. Walau kafiran, walaupun orang kafir sekalipun. Doa awul walid, doa orang tua. Nah, yang masih punya orang tua di rumah, yang masih hidup orang tuanya, mumpung-mumpung masih hidup kedua orang tuanya, banyak-banyak minta doa kepada mereka. Doa orang tua kepada anak-anaknya sama dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Doa Nabi kepada umatnya mustajab. Doa Nabi pasti terkabul. Nabi minta apa aja dikabulkan oleh Allah. Begitu juga orang tua. Orang tua berdoa untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, setiap mau keluar rumah, setiap hari mau keluar rumah pasti mencium tangan orang tuanya. Dan ketika itu yang masih hidup juga ibunya, cium tangan ibunya. Dia cium tangannya, kemudian tidak cukup tangannya, kedua kakinya dicium, dan kemudian setelah mencium kedua kakinya, tolong doakan saya ibu. Doakan, didoakan sama ibunya. Jadi Habib Ali Al-Habsyi berkat doa orang tua. Jadi kadang-kadang manusia ini berharap banyak dengan doanya orang-orang wali, doanya para ulama, doanya orang soleh, sampai berebutan minta doa, sampai berpergian jauh untuk mengharap doa mereka. Padahal mereka sebenarnya di rumah ada manusia yang lebih mustajab doanya daripada doa ulama sekalipun, daripada doa orang soleh sekalipun, yaitu doa orang tuanya sendiri. Itu lebih mustajab sebenarnya. Minta doa kepada orang soleh, minta doa kepada ulama, tapi jangan lupa, terlebih-lebih minta doa kepada orang tuanya, minta doa kepada ayahnya, minta doa kepada ibunya, mumpung-mumpung masih hidup, nanti sudah meninggal, nah bisa minta doa lagi. Nah, ini doa mustajab, doa orang tua. Doa orang tua mustajab, doa dengan kebaikan ataupun doa dengan kejelekan dan keburukan. Makanya hati-hati juga orang tua. Jangan sampai keluar dari lisannya, dari lidahnya doa yang tidak baik untuk anak-anaknya. Walaupun dalam keadaan marah, kadang-kadang dalam keadaan marah tidak terkontrol, marah emosi kepada anaknya, sampai didoakan anaknya dengan doa jelek. Mudah-mudahan hidup inti melarat kepada anaknya. Melarat sungguh, kan? Tidak bakalan bahagia dia, tidak bakalan kaya dia. Mudah-mudahan hidup inti sengsara, sengsara tunggu. Mudah-mudahan inti masuk neraka. Na'udzubillah. Imam Juret, zaman Bani Israel, Nabi SAW menceritakan tentang Imam Juret. Seorang, siapa Imam Juret? Orang soleh, ahli ibadah, tidak pernah keluar rumah, selalu ibadah kepada Allah. Solat, zaman dahulu ini Bani Israel, dan zaman dahulu juga ada solat, sama. Solat. Suatu waktu ibunya datang ke rumahnya Imam Juret, ibunya. Diketuk pintunya. Dan di saat diketuk pintunya, Imam Juret dalam keadaan sholat. Sholat sunnah. Banyak sholat dia, selalu sholat, selalu ibadah. Selalu ibadah, mengingat Allah SWT. Imam Juret diketuk. Suara ibunya terdengar dari luar pintu. Juret, Juret. Oh Allah, ana dalam keadaan sholat. Bingung dia. Tapi ana sholat untuk Allah. Nah, ana selesaikan sholat ana. Diselesaikan sholatnya, salamnya. Setelah selesai salam, dibuka pintu, sudah tidak ada ibunya. Diketuk berkali-kali, ibunya pulang. Dan hari kedua demikian juga. Hari kedua, ibunya datang lagi ke rumah Imam Juret. Diketuk juga, sama kejadiannya. Di waktu sholat. Bingung dia. Aku teruskan sholatku. atau aku batalkan. Kalau aku terselesaikan nanti sudah keburu ibuku keluar, ku pergi. Nah, teruskan aja sholatnya. Teruskan. Pulang ibunya. Hari ketiga terjadi lagi. Ibunya kesel. Bayangkan ini. Tiga kali berturut-turut tidak dibukakan pintu oleh anaknya. Teriak-teriak depan pintu. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Ya Allah, jangan kau matikan anakku jurat ini kecuali engkau perlihatkan kepadanya terlebih dahulu wajah seorang wanita pelacur. Langsung doa baik. Perlihatkan kepadanya sebelum anakku jurat meninggal. Perlihatkan wajah pelacur. Apa yang terjadi? Ya, ini yang terjadi. Ada seorang wanita pelacur dibayar oleh orang yang hasud kepada Imam Jurat. Dijanjikan uang banyak untuk menggoda Imam Jurat dan memfitnah Imam Jurat. Datang si wanita pelacur tersebut ke rumah Imam Jurat. Ya, tahu-tahu Imam Jurat lama ya dibuka pintu. Menunggu lama sampai salam dibukakan pintu. Tahu-tahu si wanita itu mengatakan anak butuh sesuatu. Nanti bantu anak, anak butuh bantuan. Masuk wanita tersebut ke dalam rumah itu. Makanya hati-hati. Ketika seseorang di rumah tidak ada orang lain berduaan antara dia dengan wanita yang bukan mahramnya, itu sangat berbahaya. Ma khala rajulun bi imra'ah illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka kecuali orang ketiga di antara keduanya adalah setan yang siap menggoda keduanya sampai berbuat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wanita itu di dalam rumah hanya berduaan menggoda Imam Jurat, tapi Imam Jurat ini orang soleh, bukan orang biasa, ini rijal. Ini laki-laki yang hebat, di hadapannya maksiat, di hadapannya wanita. Dan yang menggoda ini wanita. Tapi Imam Jurat tetap imannya kuat. Ini yang dikatakan oleh Allah, termasuk tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hari kiamat yang begitu panas matahari luar biasa? Termasuk di antara rajulun da'athu imra'atu hasbin wa jaman faqala inni akhafullah. Termasuk di antaranya adalah seseorang yang datang kepadanya seorang wanita. Wanita ini wanita mulia, bukan wanita sembarangan, wanita mulia, dan wanita ini wanita cantik. Dan dia datang kepada laki-laki dan dia menggoda laki-laki dan meminta kepada laki-laki tersebut berbuat sesuatu yang dilakukan oleh suami istri. Tapi apa tanggapan dan jawaban daripada laki-laki? Faqala inni akhafullah, tidak. Aku takut sama Allah. Anda tidak boleh melakukan ini. Ini berat ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelah wafatku fitnah bagi laki-laki yang lebih besar daripada fitnah perempuan. Kalau kita bisa untuk menghadapi fitnah tersebut, fitnah perempuan di hadapan kita, tapi tetap kita ingat kepada Allah, tetap kita katakan inni akhafullah, aku bertakwa kepada Allah, aku takut sama Allah, ini baru laki-laki yang hebat. Kalau banyak sholat, banyak ngaji, semuanya orang tua bisa. Tapi untuk menghadapi kemaksiatan di hadapannya, menghadapi fitnah wanita, godaan wanita di hadapannya, belum tentu semua orang bisa. Imam Jurat termasuk yang mampu menahan hawa nafsunya karena takut kepada Allah SWT. Tidak berhasil Imam Jurat. Ditipu, digoda sama wanita pelacur tersebut, tidak berhasil. Sampai wanita itu keluar. Keluar, dia zina dengan seorang petani. Dari zina dengan seorang petani, hamil. Hamil. Ketika hamil, gembar-gembor wanita tersebut. Aku hamil karena zina dengan Imam Jurat. Fitnah apa tidak? Fitnah. Padahal tidak terjadi apa-apa dengan Imam Jurat. Tapi dengan seorang petani. Difitnah ini oleh wanita pelacur. Aku hamil. Yang menghamili anak adalah Imam Jurat. Orang marah semuanya kepada Imam Jurat. Karena orang menyangka Imam Jurat orang soleh, ternyata pezina. Akhirnya mereka marah sampai menghancurkan rumah Imam Jurat. Dihancurkan. Dan Imam Jurat dibawa oleh masyarakat di kampungnya untuk dibunuh oleh mereka. Tapi Imam Jurat meminta, tolong berikan ana waktu. Jangan sekarang. Berikan ana waktu sampai wanita itu lahir, melahirkan. Agar kalian semuanya tahu bahwasanya aku tidak bersalah. Akhirnya mereka sudah musyawarah sepakat untuk diberikan waktu. Sampai dilahirkan, Imam Juraij siap untuk dibunuh. Tapi Imam Juraij sholat dua rakaat, berdoa kepada Allah. Ini doa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Dalam keadaan dia terjepit, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan masalah, dia meminta kepada Allah. Allah membuka masalahnya, melepas masalahnya. Setelah berdoa, dihadirkan bayi yang dilahirkan oleh wanita. Masih bayi, masih merah, masih basah. Ditanya oleh Imam Juraij, wahai fulan aswabi al-hulam, man abu, siapa yang menjadi ayah biologis kamu? Maka dikatakan oleh bayi tersebut, abi fulan bin fulan al-fallah, ayahku fulan bin fulan seorang petani. Ditakdirkan bayi bisa bicara di saat itu. Semuanya kaget, bayi bisa bicara. Dan kalau bayi sudah ditakdirkan bisa bicara, kira-kira bohong atau jujur? Jujur. Anak kecil aja gak bisa berbohong, anak kecil jujur. Nah, di saat itu mereka percaya bahwasanya Imam Juraij tidak salah. Minta maaf kepada Imam Juraij. Bahkan mereka menjanjikan membangun kembali rumah Imam Juraij dengan emas. Bukan hanya dengan tembok, tapi dengan emas. Tapi Imam Juraij tidak mau. Bangun seperti semula. Apa yang kita ambil hikmah daripada cerita ini? Ya, pertama, kalau kita sholat sunnah, kemudian orang tua kita memanggil-manggil kita, dan kalau kita tidak memenuhi panggilan di saat itu akan membuat orang tua kita kesel, batalkan sholat sunnah kita. Lebih afdal, lebih utama kita membatalkan sholat sunnah. Dan membatalkan sholat sunnah hukumnya boleh. Dan bahkan menjadi lebih afdal, lebih utama kita membatalkan sholat sunnah kalau kita dipanggil oleh orang tua. Nah ini, makanya Rasulullah SAW setelah bercerita. Ini cerita Rasul yang menyampaikan. Cerita zaman Israel, tapi Rasul yang menceritakan. Rasul mengatakan, "Law kana Juraij faqihan la ajaba ummah." Andai kata Imam Juraij itu seorang yang faqih, dia akan mendahulukan panggilan ibunya. Nah, kedua, hikmah daripada itu tadi itu. Doa seorang ibu, seorang orang tua mustajab. Apa yang dikatakan dahulu oleh ibunya? "Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai diperlihatkan kepadanya wajah pelacur." Terbukti apa tidak? Terbukti. Diperlihatkan wajah pelacur kepada Imam Juraij. Padahal Imam Juraij tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah bergaul dengan apalagi sama pelacur. Tapi karena dahsyatnya doa orang tua, terbukti mustajab, terkabulkan doa ibunya. Untung, ini untungnya. Untungnya ibunya hanya mengatakan takdirkan dia melihat wajah seorang wanita pelacur. Bukan mengatakan takdirkan dia zina dengan seorang pelacur. Andai kata ibunya mengatakan gitu, insya Allah Juraij akan melakukan zina dengan wanita tersebut karena berdoa ibunya tadi. Nah, artinya apa? Hati-hati orang tua, walaupun dalam keadaan marah sekalipun jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. "Oh, kamu itu anjing, kamu itu setan." Ya kayak anjing nantinya besarnya. Kayak setan. "Awas kamu. Tiana doakan kamu tidak bahagia, enggak bahagia sungguh, jangan." Walaupun marah, emosi, sudah keterlaluan dia punya anak ini keterlaluan minum khamr ini sekalipun jangan. Bagaimanapun anaknya nakalnya, jangan didoakan dengan doa yang baik, yang tidak baik, doakan yang baik. Mudah-mudahan dapat hidayat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ini doanya salaf. Salaf itu kebiasaan mereka kalau marah kepada anaknya, emosi, maka yang keluar dari lidah mereka adalah barakallahu fiik, Allah yahdik. Imma barakallahu fiik, Allah yahdik, semoga Allah memberi berkah kepada kamu. Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Itu marah itu. Allah ya walad, Allah yahdik, hey anakku. Luar biasa ente, semoga diberi hidayah sama Allah ente. Itu marah mangkel sudah. Mau ngomong yang tidak jelek ditahan. Dia keluarkan omongan ucapan yang baik. Semoga ente dapat hidayah. Jadi kalau Allah yahdik orang tua dahulu itu berarti itu marah. Tapi marahnya doa, dapat hidayat setelahnya. Walaupun marah jangan keluarkan kata-kata. Kenapa? Doa orang tua mustajab. Doa orang tua mustajab. Begitu juga doa ya seorang yang soleh mustajab. Doa di saat hujan mustajab. Ada mawatin ijabah. Ada tempat-tempat yang dianjurkan kita berdoa dan dijanjikan untuk dikabulkan doa kita di saat itu. Tapi sebenarnya intinya semua doa manusia, semua doa hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Kalau ada doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, itu untuk maslahat kita. Siapapun. Karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku. astajib lakum, aku kabulkan doa kamu. Ini janji Allah, berfirman tidak mungkin bohong. Cuma, ini ada cumanya. Ada yang dikabulkan spontan oleh Allah. Dikabulkan, minta ini, spontan dikabulkan. Minta ini, spontan dikabulkan. Ada yang ditangguhkan. Diundur. Kenapa diundur? Karena hikmah. Karena sebab untuk kebaikan dia. Yang tidak diketahui oleh dia. Yang mengetahui hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat seorang ibu didatangi anaknya yang disayang, yang dicintai. Anaknya ini sedang batuk-batuk. Tahu-tahu anaknya masih kecil. Minta es batu, minta coklat, minta permen. Kasih semuanya, coklat, permen, ayo biar batuknya ini tambah parah. Ini ibu apa ini? Pasti seorang ibu. Jangan nak, kamu lagi batuk, lagi sakit. Jangan minum air es, jangan minum dingin. Jangan makan coklat, jangan permen. Nanti kalau kamu sembuh, anak beri. Inti minta berapa anak kasih. Ini sayangnya. Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau Allah tidak memberi kepada kita, kita meminta kepada Allah. Kenapa tidak diberi? Karena ada sebab yang kita tidak tahu. Yang andai kata dimustajabkan oleh Allah, itu memberikan keburukan buat kita. Allah menangguhkan, mengakhirkan. Dicari waktu yang tepat. Nah, di saat waktu yang tepat, Allah akan kabulkan. Seperti tadi, si ibu tadi. Tunggu sembuh, akan aku beri. Inti minta apa aja, berapa aja, anak kasih. Itu sayangnya seorang ibu kepada anak. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Ada yang hamba Allah berdoa-berdoa sampai mati pun tetap tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang sampai mati tidak ada saat yang tepat untuk dikabulkan doa orang seseorang tersebut atau doa seorang hamba tersebut. Sehingga orang tersebut tidak dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Tapi Allah akan mengganti doa seorang hamba yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masa hidupnya. Akan diganti. Dengan apa? Dengan pahala. Ya, tidak dikabulkan bukan karena apa? Karena kebaikannya dia. Yang tahu doa yang kita minta, sesuatu yang kita minta itu baik buat kita atau tidak baik buat kita di masa depan kita ini. Yang tahu itu hanya siapa? Hanya Allah sementara. Kita tidak tahu. Kita minta sepeda motor. Bisa jadi sepeda motor itu sebab kesengsaraan kita. Sebab keburukan kita. Kita minta rumah. Bisa jadi rumah yang kita minta sebab kemaksiatan. Sebab murka Allah sementara. Na'udzubillah. Kita mau. Kita dapat rumah yang kita minta dari Allah. Tapi akhirnya Allah jadi murka kepada kita. Dengan sebab rumah yang kita minta. Kan kita tidak tahu. Nah, jadi kita minta kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Kalau itu baik buat kita. Kalau tidak baik buat kita, Allah tidak akan ngabulkan. Tapi Allah akan ganti dengan pahala-pahala. Sehingga dalam riwayat dikatakan bahwasanya ada seorang hamba yang di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat saat itu Allah memberikan kepadanya pahala-pahala yang begitu banyak. Dia heran dengan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Dia merasa tidak banyak ibadah, tidak banyak amal. Tapi kok banyak pahala yang dia terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini pahala yang mana? Aku tidak banyak ibadah. Ini adalah pahala dari doa-doa kamu. Kamu doa setiap hari, berdoa setiap hari, setiap ada sholat berdoa, tapi tidak dikabulkan. Ada yang dikabulkan, tapi banyak yang tidak dikabulkan. Nah, yang tidak dikabulkan, ana ganti dengan pahala-pahala ini. Pahala. Berarti artinya derajat ke surga. Pahala berarti kedudukan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan seseorang tersebut, seorang hamba tersebut, ya Allah, coba tahu, jangan dikabulkan semua, ya Allah, doa ana semuanya, ya Allah. Ganti pahala semuanya lebih baik bagi ana. Ini. Jadi, jangan pernah kita untuk bosan berdoa dan meminta kepada Allah. Apapun yang terjadi setelah kita berdoa, mau kita ditakdirkan atau dimustajabkan, dikabulkan doa kita, dikabulkan hajat kita atau tidak, itu kebaikan buat kita. Yang muskilah, yang masalah itu kalau kita dijauhkan oleh Allah untuk kita berdoa. Kadang-kadang kita manusia tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berdoa. Ini yang musibah. Katanya Imam Ali karamallahu wajah, beliau mengatakan, aku tidak takut Allah tidak mengabulkan doaku. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, Allah tidak memberi taufik untuk aku berdoa kepada Allah. Tidak dapat hidayat untuk berdoa kepada Allah. Habis sholat langsung bangun. Ya, di waktu seseorang orang lain berdoa, dia tidak berdoa. Di waktu buka puasa, dia di saat itu dianjurkan berdoa. Dia sibuk dengan makanannya, minumannya. Na'udzubillah. Habis azan, ada anjuran untuk membaca doa setelah azan. Tidak baca doa azan, sibuk dengan obrolan dengan manusia. Ini yang musibah, ini yang jauh dari rahmat Allah SWT. Tidak dapat hidayat untuk berdoa. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Ali. Bukan yang dikhawatirkan oleh Imam Ali. Kalau berdoa tidak dikabulkan, tapi khawatir tidak dapat hidayat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dianjurkan termasuk antara azan qomat. Jadi ada waktu sedikit antara azan qomat kita sempatkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu doa yang disebutkan di sini oleh Sahibul Kitab Imamul Haddad, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Termasuk dianjurkan juga antara azan dan qomat, dan tidak harus antara azan dan qomat, kapan aja kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan ini doa termasuk doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa, dahulukan kalau kita meminta dan berdoa itu dengan memakai doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Ini doa-doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka. Ini doa yang ada di Quran. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengumpulkan doa-doa ya, yang mengandung doa daripada ayat-ayat Quran, dikumpulkan dan dibaca di waktu tahajud. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, kita dahulukan doa yang ada dalam Quran. Kemudian setelah itu doa yang dari Nabi. Banyak sekali doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa ini. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu doa afdal. Apa ya Rasulullah doa yang paling afdal? Rasul mengatakan, sal rabbak. Sal rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala, al-afwa wal afiyah. Al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Keesokan harinya datang lagi kepada Nabi, tanya lagi orang ini enggak puas. Tanya lagi, ya Rasulullah, ayo doa afdal. Doa yang paling afdal apa? Dikatakan seperti itu juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sal rabbak, inti minta kepada Tuhan kamu. Minta kepada Allah. Al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sampai tiga kali minta tetap dijawab, sal rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza utitahuma fid dunya summa utitahuma fil akhirah faqad aflahta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang tersebut, sesungguhnya jika kamu dikabulkan hajat kamu, dikabulkan doa kamu tadi, Allahumma sirkal afal afiyah fi dunia wal akhirah, dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat, berarti faqad aflahta, berarti kamu seseorang yang beruntung. Seorang yang beruntung. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas datang kepada Nabi, kepada ponakannya sendiri. Ya Rasulullah, ana ammuk waqad kaburat sinni waqtarab ajari. Ya Rasulullah, aku adalah pamanmu Abbas, dan kau tahu wahai Rasul, aku ini sudah tua, dan kalau sudah tua berarti lebih sudah dekat sampai ke ajalnya, sudah dekat mau menghadapi kematian. Fa'allimni say'an yanfa'unillah subhanahu wa ta'ala bihi. Maka ya Rasul, ajarilah aku sesuatu yang Allah memberikan manfaat untukku. Apa kata Rasul? Ya Abbas, ya ammi, anta ammi, wala uni anka min Allahi syai'a. Wahai Abbas, engkau adalah pamanku, tapi ketahuilah, la uni anka min Allahi syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah sementara untuk memberikan kebaikan untuk kamu. Jangan bisa bantu. Rasul sendiri, walaupun ponakannya, walaupun dia adalah pamannya, tapi apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin sal rabbak, tapi wahai pamanku, mintalah kepada Allah al-afwa fid dunya wal akhirah. Ini adalah doa yang paling baik. Ini doa yang paling mencakup kebaikan. Mintalah al-afwa wal afiyah. Al-afwa, ampunan dari segala dosa. Kita manusia tidak lepas daripada kemaksiatan, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, inilah yang menghalangi rahmat Allah. Inilah yang menghalangi surga Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita singkirkan dengan kita meminta kepada Allah ampunan. Al-afiyah, apa kata al-afiyah? Imamul Haddad Sahibul Ratib dan Sahibul Kitab mengatakan bahwasanya al-afiyah ada dua. Al-afiyah zahirah, al-hisiyah, al-afiyah al-ma'nawiyah. Al-afiyah al-hisiyah. Yaitu, apa maksud al-afiyah? Selamatnya badan kita dari dua hal. Pertama, dari penyakit-penyakit. Itu al-afiyah. Alhamdulillah, kita punya badan sehat. Itu afiyah. Dan kedua, selamatnya badan kita ini dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita minta, ya Allah, afiyah. Selamat dari dosa, selamat dari penyakit. Dan afiyah ma'nawiyah. Afiyah ma'nawiyah adalah afiyah di hati. Yaitu selamatnya hati kita dari segala penyakit, segala keburukan. Tidak ada su'udzon kepada orang. Tidak ada niat hajat, niat jahat kepada orang lain. Tidak ada riya. Tidak ada juga kibir, sombong, dan seterusnya. Selamat hati kita dari segala penyakit. Itu afiyah ma'nawiyah. Ada afiyah hisiyah, ada afiyah ma'nawiyah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah untuk kita dan orang tua kita, cucu kita semuanya. Dan semoga kita diberikan husnul khatimah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadinya kunya salihah jami'a sawamina di khairidin wa akhirah. Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadaka salihim bisiri aswari al-fatihah.